Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Akhwani fi dinna azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir surat Al-Baqarah ayat yang terakhir yang kita baca, ayat 112. Sekarang kita masuk di ayat berikutnya yang masih terkait tentang orang Yahud dan juga orang-orang Nasara. Naam. Qala Allah Ta'ala wa qalatil yahud laysatil nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi mereka menyatakan laysatil nasara ala syai'. Tidak ada pada orang-orang Nasara itu sesuatu. Qala As-Suyuti rahimahullah ay mu'taddin bihi. Tidak ada sesuatu yang dianggap. Wa kafarat bi Isa. Mereka pun orang-orang Yahudi mengkuburi Nabi Isa alaihi salam. Tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan di foto nomor 1 makna al-mu'taddi bih ma lahu fa'idah. Tidak memiliki fa'idah. Wa qalatin nasara laysatil yahud ala syai. Dan orang-orang Nasara menyatakan sama dengan ucapan orang Yahudi, laisatil yahud ala syai mu'taddin bihi. Tidak ada pada orang-orang Yahudi itu di atas sesuatu yang teranggap dengannya, enggak ada faedahnya. Wa kafaru rabbi Musa. Mereka mengkufuri Nabi Musa alaihi salam. Wa hum ay al-fariqan. Mereka, yakni kedua golongan ini, Yahudi dan Nasara, yatluna al-kitaba, mereka membaca Al-Kitab, al-munazzal alaihim, yang diturunkan kepada mereka, dalam keadaan mereka-mereka ini membaca kitab yang diturunkan kepada mereka. Wa fi kitabil yahud tasdiqu Isa. Di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, di situ tercantum untuk membenarkan Isa alaihissalam. Wa fi kitabin Nasara tasdiqu Musa. Di dalam kitabnya orang-orang Nasara, di dalam Injil terdapat perintah untuk mempercayai Nabi Musa alaihi salam. Tercantum dalam kitab suci mereka. Tapi mereka ini menyelisih apa yang ada dalam kitab suci mereka. Orang-orang Yahudi tidak percaya Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Nasoro demikian pula tidak percayai Nabi Musa alaihi salam. Wal jumlah halun. Ini sebagai hal jumlah ini. Wahum yatlunal kitab. Ini sebagai hal. Kedzalika kama qala haula, demikian pula sebagaimana mereka ini mengucapkan qala alladzina la ya'lamun, berkata pula orang-orang yang la ya'lamun, mereka tidak mengetahui, ay al musyrikun minal arab wa ghairuhum, orang-orang musyrikin dari bangsa Arab juga berkomentar dengan komentar yang sama dengan komentarnya orang Yahud, dengan komentarnya orang Nasara. Mithla qawlihim, seperti ucapan mereka. Bayan li makna dzalika. Ini menjelaskan tentang makna dzalika. Kadzalika, demikian pula, maknanya demikian pula orang-orang musyrikin Arab itu mengucapkan sebagaimana ucapan Yahudi dan juga Nasara. Ai qalu likulli dinin, mereka menyatakan terhadap setiap orang yang memiliki agama, laisu ala syai, mereka tidak di atas sesuatu, enggak punya dasar, enggak punya dalil, enggak ada faedahnya. Satu dengan yang lainnya saling menjelekkan. Allah yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yahtalifun. Allah, maka Allah yahkum, menghukumi, memutuskan bainahum di antara mereka pada hari kiamat. Fima, pada apa-apa yang kanu mereka itu fihi, tentangnya yahtalifun, berselisih. Nantinya pada hari kiamat Allah yang memutuskan perkara mereka. Mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Fi makanu fihi yahtalifun, dalam perkara apa mereka berselisih? Min amriddin, dalam perkara agama. Fayudhilul al-muhiqqa al-jannah, Allah akan masukkan orang yang benar ke dalam surga. Wal mubtila an-nara, dan orang yang batil itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Ini perselisihan di antara orang-orang yang beragama, Yahud, Nasara, demikian pula orang-orang musyrikun. Nah, disebutkan di foto nomor 1 tentang Yaumul Qiyamah. Kenapa dinamakan Yaumul Qiyamah? Qiyamun nas min kuburihim lil hisab, karena bangkitnya manusia dari kuburan mereka untuk dihisab, makanya dinamakan yaumul qiyamah, ya. Bangkitnya manusia dari kuburnya untuk dihisab. Naam. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Baik. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah padanya, Di antaranya annal umamal kafirah, bahwasanya umat-umat yang kafir itu yukafiru ba'duha ba'dhon, sebagian mengkafirkan sebagian yang lainnya. Sebagian mengkafirkan sebagian yang lainnya. Orang Yahudi mengkafirkan Nasoro, orang Nasoro mengkafirkan Yahudi, saling kafir mengkafirkan. Nah, satu dengan yang lainnya bermusuhan. Satu dengan yang lainnya bermusuhan. Yahudi bermusuhan dengan Nasoro. Tetapi ketika menghadapi musuh yang sama, kaum muslimin, mereka bersatu. Mereka bersatu, melupakan perbedaan yang, permusuhan yang ada pada mereka, karena musuhnya sama, kaum muslimin. Nah, satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Tapi ketika menghadapi kaum muslimin, mereka bersatu padu dengan musuhnya. Nah, persis ketika para Hizbiyun satu dengan yang lainnya itu bermusuhan, tapi ketika menghadapi Salafiyin mereka bersatu padu. Musuhnya sama. Dalam keadaan mereka juga saling bermusuhan. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu dalam keadaan hati-hati mereka itu berpecah belah, enggak bersatu. Nah, ni ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Baik. Kemudian juga bisa kita ambil faedah darinya, tadlilul akhirin, menyesatkan orang lain atau golongan lain, wa tabdi'uhum, dan membid'ahkan kelompok lain, labuddalahu min adillatin sahihatin, harus dengan dalil yang sahih. Nah, harus dengan dalil yang sahih. Enggak asal menyatakan fulan sesat, fulan mubtadi. Ya. Harus dengan dalil. Jangan seperti orang-orang Yahud yang menyesatkan orang-orang Nasoro tanpa dalil. Demikian pula sebaliknya. Padahal terdapat dalam kitab suci mereka untuk beriman dengan nabinya. Orang-orang Yahudi membaca kitab sucinya diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasoro membaca kitab sucinya juga terdapat padanya membenarkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka saling mengkafirkan, saling menyesatkan tanpa dalil yang sahih. Naam. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah syiddatu qubhi qawli man khalafal haqqa wa huwa ya'lamu. Sangat jeleknya, sangat jeleknya ucapan orang yang menyelisih al-haq dalam keadaan dia mengetahui ilmunya. sangat jeleknya ucapan orang yang menyelisih al-haq dalam keadaan dia mengetahui al-haq. Syiddatu qubhi qawli man khalafal haqqa wa huwa ya'lamu. Di sini Allah menyatakan wa hum yatlunal kitab. Orang-orang Yahudi mereka menyatakan laisatin nasara ala syai. Demikian pula orang-orang Nasr laisatul yahud ala syai, dalam keadaan mereka tahu bahwasanya nabi mereka itu benar. Terdapat dalam kitab suci mereka. Tapi mereka tetap menyatakan kelompok lain itu sesat. Golongan lain sesat. Nah, dalam keadaan wahum yatlunal kitab. Baik. Sehingga pelanggaran yang dijalankan oleh orang yang berilmu, yang mengetahui ini adalah haram, ini pelanggaran, itu lebih besar dosanya dibandingkan orang-orang yang bodoh, tidak tahu kalau ini adalah salah dan haram. Jadi pelanggaran yang dijalankan orang yang berilmu itu lebih berat. Allah sebutkan di sini wahum yatlunal kitab, maknanya mereka mengenal al-haq. Orang Yahudi wan Nasara mereka mengenal al-haq. Orang Nasara membaca kitab sucinya. Naam. Dan mereka mengetahui kandungan yang terdapat dalam kitab sucinya. Tapi mereka Yahud mengingkari Isa alaihi salam. Orang Nasara mengingkari Nabi Musa alaihi salam. Naam. Baik, ini yang membuat dosa mereka semakin besar, semakin jelek karena melanggar sesuatu yang telah mereka ketahui. Baik. Orang-orang yang sudah tahu al-haq kemudian dilanggar, itu namanya mu'anid, menentang. Mugabir, orang yang sumbung. Orang-orang yang tidak tahu ilmu kemudian jatuh dalam pelanggaran, itu orang yang jahil, orang yang bodoh. Beda hukumnya. Nah, tapi semuanya harus diingkari. Orang-orang yang menjalankan kesalahan karena tidak mau belajar harus diingkari. Tidak kemudian dikasih toleransi, enggak apa-apa. Karena tidak tahu, tidak tahunya kenapa. Tidak tahunya itu karena dia memang malas untuk mencari al-haq. Dalam keadaan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Pengajian-pengajian semarak di masjid-masjidnya kaum muslimin. Dia lebih senang untuk menghabiskan waktunya dalam masalah-masalah duniawi, tidak mau mengilmui agamanya, sehingga dia terjatuh ke dalam kesesatan. Ini harus diingkari. Tidak kemudian dikasih toleransi. Kecuali dia tinggal di pucuk gunung, tidak ada orang sama sekali, tidak ada sinyal, tidak ada dakwah, dia tidak mengenal al-haq misalnya, makanya bisa kemudian mendapatkan udzur bil jahli karena kebodohan dia. Tapi orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, banyak pengajian-pengajian yang disenggarkan, dia tidak mau tahu dan tidak ingin tahu, maka ini harus diingkari. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Lebih-lebih lagi, baik orang-orang yang sudah mengenal al-haq. kemudian dia tidak mau menerimanya, mukabir, mu'anid, dia tentang, dia sombong dengannya, mempertahankan harga dirinya, mangkeng asyad, lebih keras lagi dan lebih jelek lagi keadaannya. Baik, kesalahan yang dijalankan oleh orang yang sudah mengilmui ini lebih besar dosanya. Nah, kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbat yaumil kiamah, menetapkan adanya hari kiamat, termasuk salah satu rukun iman yang harus diimani setiap kaum muslimin. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan menghukumi di antara mereka nanti pada hari kiamat. Nah. Baik. Mereka-mereka yang menyatakan golongan yang lainnya itu sesat, merasa dirinya benar, satu sama lain saling menjatuhkan, nanti akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Baik. Yang salah masuk ke dalam neraka, yang di atas al-haq masuk ke dalam surga. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, mereka muhtalifun fil kitab, mukhalifun lil kitab, mereka menyelisih apa yang mereka baca di dalam kitab sucinya, menyelisih apa yang mereka baca dalam kitab sucinya. Naam. Yahudi demikian pula Nasara menyelisihi kitab suci mereka. Baik. Mereka juga menyelisihi para nabi-nabi mereka. Menyelisihi para nabi-nabi mereka. Nah, jadi orang Yahudi dan Nasara ini mereka menyelisihi kitab suci mereka. Mereka juga menyelisih nabi-nabi mereka. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini, ayat suratul Baqarah ayat 113. Kemudian di ayat berikutnya wa man azlamu ay la ahada azlamu, tidak ada orang yang lebih zalim. La ahada azlam, tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Mimman mana'a masajidallah ayuzkara fi yasmuhu, dibandingkan orang-orang yang melarang yuzkara fi yasmuhu, disebutkan nama Allah di dalam ini, di dalam masajidallah, di dalam masjid-masjid. Bisolati watasbihi, dengan sholat, dengan tasbih. Orang yang paling zalim itu adalah orang yang melarang ibadah di masjid. Jadi orang yang paling zalim, tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang melarang orang lain untuk beribadah di masjid. Melarang sholat, melarang zikir. Wasa'a fi kharabiha, dan berupaya untuk menghancurkannya, bil hadmi awit ta'tili, menghancurkan dan ta'til, ta'til itu atala, agar tidak berfungsi. Nazalat ikhbaru anir rum alladziina kharrabu baital muqdis, baital maqdis. Ayat ini turun mengkhabarkan tentang orang-orang Romawi yang mereka memerangi Baitul Maqdis. Aw bil musyrikin, atau tentang orang-orang musyrikin. Lamma saddu annabiyya sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah anil bait, tatkala mereka menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah dan kaum muslimin mau menjalankan umrah, ya, dilarang, tidak boleh, dicegah oleh orang-orang musyrikin Arab. Jadi kata Suyuti rahimahullah, ayat ini terkait orang-orang Romawi yang memerangi Baitul Maqdis, atau terkait orang-orang musyrikin yang melarang kaum muslimin untuk mengadakan umrah. Ulaika ma kana lahum ayat huluha illa khaifin. Mereka itu tidaklah bagi mereka untuk memasukinya kecuali dalam keadaan mereka itu takut. Khabarun bima'nal amr. Ini konteksnya berita, tapi maknanya perintah. Akhifum bil jihad, takut-takuti mereka dengan jihad. Takut-takuti orang-orang yang ngelarang untuk beribadah di masjid itu dengan memerangi mereka. Fala yadkhulha ahadun aminan, tidak ada seorang pun yang nanti akan masuk ke masjid dalam keadaan aman. Ini konteksnya berita, tetapi maknanya perintah. Takut-takuti mereka itu. Gak akan ada yang bisa masuk dalam keadaan selamat. Lahum fi dunya hisyun. Bagi mereka di dunia ini hina, hawanun. Hina. Bil qatli, dengan dibunuh. Wasabi, ditawan. Wal jizyah, upeti. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih, bauan nar, yaitu neraka. Ini orang-orang yang menghalangi kaum muslimin untuk beribadah di masjid, ya. Mereka di dunia ini hina, kenapa? Diperangi kaum muslimin, ditawan mereka ini, ya. Menjadi tawanan perang. Dan juga mereka ketika tidak mau masuk Islam harus nyetor pajak upeti kepada kaum muslimin. Ketika mereka dikasih pilihan, silakan masuk Islam, kalian akan selamat, atau tetap di atas agama kalian tapi setor upeti. Ini yang disebut dengan la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, silakan mau masuk Islam silakan, selamat kalian. Kalau enggak mau masuk Islam tetap dengan keyakinan kalian, ya silakan. Tapi ada kewajiban bayar pajak. Khani fi dina anzani wa azzakumullah. Baik. Ini zahirnya ayat ini umum kepada semua orang yang menghalangi orang-orang yang mau ibadah di masjid. Semua orang yang menghalangi kaum muslimin untuk beribadah di masjid, naam, mereka itu orang yang paling zalim, orang yang paling zalim. Dari ayat ini ada faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya, annal ma'asi tahtalifu, perbuatan maksiat itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Di sini kedzaliman Allah sebutkan waman adlam, lebih zalim, berarti ada yang tingkatannya sedikit lebih rendah. Jadi perbuatan maksiat itu bertingkat-tingkat, sebagaimana perbuatan baik itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama, ada yang ada di bawahnya. Sehingga mengerucut faedah, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Baik. Manusia itu bertingkat-tingkat keimanannya. Manusia itu bertingkat-tingkat amalannya. Ya. Ada yang lebih kafir, ada yang lebih zalim, ada yang kafirnya dan zalimnya enggak tapek demikian. Ya. Ada yang lebih soleh, ada yang cukupan kesolehannya. Bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Ya. Ini diambil dari waman adlam. Naam. Baik. Khani bidina azani wa a'azakumullah. Kemudian juga ketika disebutkan orang yang paling zalim itu adalah orang-orang yang melarang dan menghalangi kaum muslimin dari mengingat Allah, dari beribadah di masjid-masjid, menunjukkan kepada kita bahwasanya a'zamu imanan, keimanan yang paling agung adalah orang-orang yang meramaikan masjid, orang-orang yang menghidupkan masjid. Ya. Nah, sehingga Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, beliau sebutkan idza kana la adlam mimman mana masjidallah yuzkara fiha ismuh, ketika tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang orang-orang yang beribadah di masjid-masjid Allah, fala aqdamu imanan, tidak ada yang lebih besar keimanannya, mimman sa'afi imaratil masajid, dibandingkan orang-orang yang meramaikan masjid. Jadi orang-orang meramaikan masjid itu orang yang keimanannya luar biasa. Sebagaimana orang yang melarang untuk beribadah di masjid itu orang yang paling zalim. Tidak ada yang mengalahkannya. Baik. Hanifidina azani wa a'azakumullah. Naam. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah tahrim man'il masajid min ayat qurafiya ismullah, haramnya melarang orang-orang untuk beribadah di masjid-masjid. Ya. Apakah itu sholat atau qiraatul Quran atau ta'lim atau selainnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Naam. Termasuk di dalamnya haram untuk mengapling satu tempat khusus di masjid. Tidak boleh seorang pun untuk beribadah di tempat itu kecuali dia. Itu khusus dia. Meskipun dia datangnya paling belakang, tempat itu tidak boleh tempat di orang lain, di shaf yang paling depan. Itu termasuk larangan dari ayat ini. Nah, dia pulang keluar dari masjid, ya, nanti ketika sholat, apakah sholat lima waktu ataukah sholat Jum'ah, meskipun dia datangnya terlambat, tetap tempat dia yang paling depan tidak boleh untuk ditempati orang lain. Ya, itu namanya mengapling satu tempat di masjid, tidak boleh. Ya. Tapi kalau seorang itu datang duluan, misalnya dia ambil posisi yang pas strategis untuk dia depan, yaumul Jum'ah misalnya, ya, datang dia sholat dua rakaat qiraatul Quran, ya, nunggu khatib datang, nah, kemudian dia capek, dia mundur ke masjid bagian belakang, masih di dalam masjid, ya, mungkin untuk selonjor sejenak, leye-leye sejenak, nah, maka boleh nanti dia kembali ke tempatnya, itu hak dia, tidak boleh tempatnya orang lain selama dia tidak keluar masjid, ya. Selama dia masih di dalam masjid, tempat yang tadi dia tinggalkan itu haknya dia, tidak boleh ditempati orang lain. Tapi ketika sholat sudah selesai, dia pulang, kemudian dia datang terlambat di waktu berikutnya, dan di situ ditempati orang lain, dia usir orang itu, maka tidak boleh, ini haram hukumnya. Ya. Nah, ini terkait tentang faedah dari ayat ini. Baik. Hadhihi dina azani wa a'azakumullah. Kemudian juga dari ayat ini juga disebutkan oleh para ulama bolehnya untuk melarang orang-orang ibadah di dalam masjid dengan sebab, ya, lil maslahah. Bolehnya melarang orang untuk beraktivitas ibadah di dalam masjid lil maslahah. Nah, kalau malam masjidnya ditutup, dikunci, kenapa? Khawatir nanti ada pencurian di dalamnya, sehingga ketika orang datang masjid mau masuk tidak bisa bagian area dalamnya. Karena lil maslah untuk mengamankan perangkat-perangkat yang ada di dalam masjid. Kalau di blok 24 jam khawatir akan terjadi pencurian misalnya, boleh ditutup. Lil maslah. Ya. Baik, apa-apa yang ada di dalamnya, apakah itu Al-Qur'an, sound system atau yang lainnya? Atau tumtahan, tumtahan itu di apa ya? Misalnya masjid itu digelar karpet yang luar biasa mahalnya. Lalu kemudian dibuka 24 jam, orang-orang bebas keluar masuk, apalagi juga anak-anak yang enggak tahu masalah najis juga masuk-masuk dan akan mengotori, bahkan mungkin akan merusak karpet itu, maka boleh ditutup di luar waktu-waktu sholat, ya. Lil maslaha taib himayatanlah, untuk menjaganya, ya, ini boleh taib. Ditutup masjid itu khaufan minal fitnah, khawatir fitnah, ya. Banyak demonstrasi, banyak orang-orang yang mengkritik penguasa. Ada yang izin mau mengadakan pengajian di masjid. Dan tampil rajinnya paham, oh, ini orang-orang yang biasa mengkritik penguasa ini, bahaya ini. Nah, masyarakat nanti tambah timbul kebencian kepada penguasanya, ya, maka dilarang, tidak boleh. Bahaya ini, timbul fitnah ini. Kalau kalian mengadakan pengajian di masjid, tidak boleh. Boleh, dilarang demikian. Ya. Lil maslah khaufan minal fitnah, khawatir dari fitnah. Sehingga tidak mutlak, oh enggak boleh melarang orang pengajian di masjid, enggak boleh melarang orang ibadah, tidak mutlak demikian. Nah, tidak mutlak demikian. Masjid waktunya disapu, dibersihkan, ya. Sehingga orang-orang mau sholat-sholat sunnah ini di luar sholat fardu. Nah, belum bisa dulu dipakai, ini lagi dibersihkan, dipel. Nah, boleh. Ya. Lil maslaha. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Sehingga boleh untuk ditutup masjidnya lil maslaha khaufan minal fitnah, khawatir dari fitnah. Baik. Demikian pula ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah tidak boleh meletakkan di masjid-masjid la yajuzu ayyudha fil masajid, tidak boleh meletakkan sesuatu di dalam masjid ma yakunu sababan lisyirki, apa yang nantinya menjadi penyebab kesyirikan. Ya. Kenapa? Masajidullah, karena masjid itu milik Allah. Ya. Masjid itu diidhofahkan, disandarkan kepada Allah pemiliknya. Masjid itu milik Allah. Masajid, masajidullah, maknanya tempat sujud kepada Allah. Ya. Wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah. Nah, masjid itu tempat sujud, masjid. Ya. Maka tidak boleh menggunakan masjid untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh meletakkan dalam masjid apa-apa yang akan menjadi sumber kesyirikan. Apa misalnya menguburkan orang di dalam masjid? Ya. Itu nanti akan menjadi penyebab kesyirikan di dalamnya. Wasilah ila syirik, yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, kemudian juga bisa diambil faedah dari ayat ini, wujub tathiril masajid, wajibnya membersihkan masjid. Wajibnya membersihkan masjid, hissiyah maupun maknawiyah. Hissiyah itu apa? Dari kotoran-kotoran dibersihkan, dipel, ya, dikasih wangi-wangian, insyaallah. Maknawiyah itu apa maknanya? Dibersihkan dari kebid'ahan, jangan dipakai sebagai tempat sumber timbulnya kebid'ahan, kesyirikan. Ya. Bersihkan masjid-masjid karena masjid itu milik Allah. Naam. Baik. Juga disebutkan min a'lami qiyamis sa'at tadyikul masajid. Termasuk tanda-tanda hari kiamat itu masjid itu disia-siakan. Nah, tidak dipakai aktivitas sama sekali, nganggur masjidnya. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya. Maka ramaikan masjid-masjid Allah itu. Ya. ramaikan dengan bil imarah hissiyah wal ma'nawiyah, ditegakkan salatul jamaah di situ, diadakan majelisil ilm di situ, ini meramaikan masjid ya. Biar tidak mahjurah, biar tidak ditinggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa diambil faedah haramnya tahribul masajid, haramnya untuk menghancurkan masjid. Naam, haramnya untuk menghancurkan masjid. Naam, haram hissiyah maupun ma'nawiyah ya. Baik. Haram hukumnya. Naam. Ma'nawiyah yang tadi disebutkan dengan menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan di dalamnya, menyebarkan kesyirikan di dalamnya, ini menghancurkan masjid. Nah. Kemudian juga dari ayat ini bisa diambil faedah anna dzikrullah la budda yakuna bismi, dzikir itu harus menyebutkan nama Allah. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah malikil quddus, subhana rabbiyal azim. Naam, ini namanya zikir. Baik. Sehingga tidak ada zikir yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Karena ada yang zikir itu dengan menyebutkan dengan dhamir huwa ya. Ada orang-orang sufi yang zikirnya huwa huwa huwa huwa huwa ya. Itu Allah disebutkan dengan dhamir huwa. Ada yang kepanjangan kemudian dipotong hu hu hu hu. Nah, ini zikirnya orang-orang sufi ya. Dan tidak ada contohnya zikir dengan dhamir. Zikir dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mereka menyatakan afdhalu dzikri huwa. Zikir yang paling utama adalah huwa. Naam. Baik, ini zikirnya orang-orang sufi. Naam. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, juga disebutkan para ulama bukan pula termasuk zikir yang hanya semata-mata menyebutkan Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, bukan Allah ya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah ya. Beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari ayat ini. Baik. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah ya. Ini masih banyak faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Nah, kita cukupkan apa yang tadi disebutkan. Faedah yang kita ambil itu faedah-faedah yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dari tafsir beliau, dan juga kita ambil dari jadi faedah yang saya sebutkan ya, dari setiap ayat itu kita ambil dari tafsir suratul Baqarah. Tafsirnya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah boleh memiliki tafsir suratul Baqarah 3 jilid, khusus Baqarah jilid disebutkan faedah-faedahnya. Naam. Ada juga beliau memiliki tafsir suratul Baqarah 2 jilid ya, lebih ringkas. Naam. Baik. Dan juga kita ambil faedah dan juga dari tafsir Al-Quran Tadabbur wa Amal. Nah, ini tafsir yang katanya lagi viral, semarak di Saudi. Nah, Al-Quran Tadabbur wa Amal. Jadi ini kandungannya ada taujihat, amalan apa yang terkandung dalam ayat itu, kemudian faedah apa yang bisa diambil darinya, insyaallah ya. Tapi tulisannya kecil-kecil ini. Nah, kecil-kecil. Insyaallah disebutkan dari Syaikhul Rahman As-Sa'di dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini juga ada apanya ini? Yang bisa langsung online. Bisa langsung keluar suara tafsirnya insyaallah. Nah, murah. Mek 500 satu tok. Nah, ilmu itu mahal ya. Yang sudah kita sampaikan dari Syekh rahimahullah, kitab itu lebih berharga dibandingkan dunia. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.